واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد sekarang yang mana mana qad dzakara ibnu ishaq itu udah kan yang mana قد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى على الأشعري وأنكر هذا عليه الواقدي وغيره إنيا ابن إسحاق رحمه الله تعالى menyebutkan Abu Musa al-Ash'ari di ya, di kisah hijrah ini ke Habasyah. Namun dengan ini diingkari oleh Al-Waqidi. Al-Waqidi adalah salah seorang pakar hijrah. Oleh karena itu para ulama menyatakan pernyataan Abu Ishaq bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari ikut serta dalam hijrah Habasyah ke Habasyah ini fihi nadhar, perlu ditinjau kembali. Wa qultu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab laisa mimma yakhfa 'ala man duna fadlan anhu wa inna man nasha'a al-wahmu anna Abu Musa hajara min al-Yaman ila indi Ja'farin wa ashabihi thumma qadima ma'ahum fa addahu Ibnu Ishaq li Abi Musa hijratan wa lam yakul innahu hajara min Makkah li yunkira 'alayhi. Ya, kemudian ya. Beliau menyebutkan kembali bahwasanya tidak samar lagi, terlebih lagi bagi orang-orang yang kedudukannya di bawah ya, Abu Ishaq, bahwasanya di sini disebutkan waham ini, kesalahan ini itu muncul bahwa Abu Musa al-Ash'ari hijrah dari Yaman ya, menuju Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya, kemudian datang bersama mereka. Namun Abu Ishaq menganggap itu sebagai sebuah hijrah. Ya, namun beliau tidak menyatakan beliau hijrah dari Mekah. Nah, ya, barakallahu fikum. Ya, namun Abu Musa al-Ash'ari tidak ikut berhijrah ke Habasyah. Namun beliau masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, beliau datang dari Yaman. Ya, beliau datang dari Yaman. Nah, kemudian beliau pergi ke Habasyah menuju kaum muslimin yang sudah berada lebih dahulu di Habasyah. Ya. Kemudian kita masuk ke pasal berikutnya. Paslon. Pasal berikutnya yaitu wan haza al muslimun ila najasyi aminin. Ini ya. Eh, tafadhal dibaca di sini. Ya, Dimas, baca Dimas. Eh, ini ngapain jauh-jauh? Emangnya mau tahlilan pojok-pojok. Kan sih mikri, Yudi. Ini Raymond lagi mau apa? Nah, ujar. Pojok-pojok itu mau kenduri kematian kita, mau yasinan, tahlilan, pojok-pojok semuanya. Nah, ayo. Abada, makul. Wa anqara bina al-asi bi hadaya Watashfa'u ilaihi bi'ulaba'i bi'tarifati. Oh enggak, antum di buku antum enggak ada jundihi, bi'ulama'i jundihi, enggak ada. Di Zakia ada kan, yang cetakan Saudi. Terus Pak Abadari kan? Pak Abadari kan. Fawasya. Fawasyau. Fawasyau ilaihi. Ja'far bin Abi Thalib falamma aradu al-dukhul alayhi qala Ja'far yasta'dinu alayka innallahi faqala lil-adini qul li hadha yu'ilu isti'dhanahu fa'adahu falamma dakhalu qala ma taquluna fi Isa fatara alaihi ja'faru sadran min kafai'a itu kafaya ain shad fatara alaihi ja'faru sadran min kafaya ain shad fa akhadha an-najasi udan min al-ardi wa qala ma zada isa ala hadha wa la isla hadha al-ud fatara kharat al-ithar batariqatu haulahu qala inna hartum wallahi wallahi qala inhabu fa'antum suyumun itu tulaqah. Terus biar mansat bakum goramun gurrima di denda. Terus wasuyumu bilisadihim al-aminuna wa qala li rasulina rasulain dua utusan Quraisy lau a'taitumuni dubur bahaya itu dabar. Dabar jabal min dahabin yaqulu jabalan min dahabin ma aslamtum ilaikuma thumma amara faruddat alayhima hadayahuma wa raja'a Makbuhina. Dimas gak hati-hati bacanya. Dabar jadi dubur, bahaya itu. Taibar kalau begitu. Lihat-lihat ya, lihat-lihat maknanya apa. Ini juga mesti baca kamus. Antum bukan orang Arab, malas baca kamus. Nah, lihat maknanya apa. Ya, memang kalimat-kalimatnya ini susah ya. Tapi enggak apa. Wajar lah. Ini beda sama buku-buku muasirin yang kita baca ya. Ya Syarah Syekh Fauzan, Syarah Syekh Utsaimin, Syarah Syekh Ibnu Baz itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah kita untuk baca memahaminya. Kalau buku-buku kayak begini, itu lihat-lihat, hati-hati bacanya. Taib. Nah, nanti biasa insya Allah, ya. Hanya khusus kajian subuh, kita bacanya buku-buku yang bukan kontemporer. Biasakan baca buku-buku yang rada-rada sedikit berat, ya. Ya, bahasanya, biar terbiasa. Kalau baca buku kontemporer terus, ya bisa nanti, tapi ya udah teruji ya, udah terasa kita ini. Nah, kosakata kita juga nggak nambah-nambah. Tapi qala faslun wan hazal muslimuna ila najasyi aminina. Ya, maka kaum muslimun in haza, mereka lebih cenderung merasa aman ke Najasyi dibandingkan kalau mereka berada di Quraisy. Ya. Nah, karena Najasyi, Raja Najasyi, sebagaimana yang kita tahu, ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepadanya, surat masuk Islam, ya, maka beliau pun masuk Islam dan menikahi siapa sahabiah siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan bin Harb. Padahal Ummu Habibah bawa suami, suaminya Islam, Islamnya zaman Rasul lagi. Masya Allah, wassabiqunal awwalun. Suaminya malah di sana masuk Kristen, mati dalam keadaan Kristen. Siapa nama suaminya? Ubaidillah. Hah? Bin Jahsy. Nah. Ya, tapi barakallahu fikum. Jadi apal-apalin ya. Antum mesti senang sama sejarah ini. Kalau antum senang sama sejarah Mojopahit, enggak penting ini. Nah, ini harus lebih senang lagi yang kayak begini. Ya, fa ba'asat Quraisyun fi asarihim Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn al-As bihadaya ila Najasyi liyaruddahum alaihim. Maka Quraisy tahu hari ini, wah mereka aman di Habasyah ini, di kerajaan sana, ya, karena tidak ada seorang pun yang dizalimi di Habasyah. Akhirnya Quraisy mengutus, ya, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr ibn al-As. Ini Amr ibn al-As tentu ketika masih kafir waktu itu, ya. Ya. Nah, mengutus Abdullah bin Rabi'ah, ya, dan Amr bin al-As bihadaya, pakai bawa hadiah lagi. Bawa hadiah lagi ila Najasyi, kerajaan Najasyi. Untuk apa tujuannya? Liyaruddahum alaihim, agar Raja Najasyi mengembalikan mereka, ya, mengembalikan kaum muslimin yang hijrah di sana, dikembalikan ke mereka, ke kafir musyrikin Quraisy, dipulangin, jangan diterima. Nah, ya, barakallahu fikum. Ini Amr bin As waktu itu masih musyrik, ya, masih musyrik. Ya, nyembah Allah tapi nyembah berhala juga. Kemudian wa tashaffa'u ilayhi bi idhama'i jundihi fa abadalik fa washa'u ilayhi. Kemudian mereka memediasi dengan para, ya, pembesarnya. Namun Raja Najasyi aba, menolak hal tersebut. Ya, fawashau, maka mereka mulai mengadukan kepada Raja Ilahi, kepada Raja Najasyi. Ya, dibikin, dihembuskan fitnah lah, dibuat keraguan. Apa kata mereka? Annahum yaquluna fi Isa qaulan adziman. Ini wahai Raja Najasyi, kata pembesar Quraisy yang datang, utusan, mereka ini kaum muslimin, mereka berkomentar tentang Nabi Isa dengan komentar yang luar biasa, ngeri katanya. Qaulan adziman. Nah, karena mereka tahu bahwasanya Raja Najasyi dan seluruh ahli Habasyah adalah Nasrani. Ya, adalah Nasrani. Nah, dengan itu beranggapan ketika nanti ketahuan akidahnya berbeda, wah, maka Raja Najasyi akan mengembalikan kaum muslimin kepada Quraisy. Ya, yaquluna innahu abdun. Mereka mengatakan Isa itu cuma hamba. Oh, kamu kan bilang Isa itu anak Tuhan. Nah, ini mereka mengatakan Isa itu cuma hamba. Tuh, lihat, oh, pinter ya. Musyrikin Quraisy, ya, nyari-nyari peluang. Ya. Allah musta'an. Ya. Kemudian fastada'ahum wa muqaddamuhum Ja'far bin Abi Thalib. Maka mereka dipanggil. Mintalah mereka dipanggil, itu kaum muslimin. Yang dihadapkan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ya, sebagai ketua delegasi kaum muslimin. Falamma aradu dukhula alaihi qala Ja'far yasta'dinu alayka hizbullah. Faqala al-adin kulluhu yu'idu isti'danahu fa'adahu. Maka ketika mereka hendak membawa masuk Ja'far kepada Raja Najasyi, maka Ja'far minta izin dulu. Ini hadap Islam, minta izin sebelum masuk. Maka Ja'far bin Abi Thalib tidak mau masuk sebelum dapat izin. Nah, qala Ja'far yasta'din 'alaika Hizbullah. Seorang Hizbullah, golongan Allah, meminta izin pada engkau. Meminta izin kepada engkau. Kemudian faqala lil Adid, kullahu yu'idu istidanahu. Maka Najasyi ya menganggap bagus hal tersebut. Yu'idukum. Ya, katakan kepadanya agar dia mengulangi minta izinnya. Fa'ada, maka Abu Ja'far pun minta izin. Falamma dakhalu 'alaih. Qala ma taqulu fi Isa. Maka ketika kaum muslimin masuk kepada Raja Najasyi, maka Raja Najasyi berkata, apa komentar kalian terhadap Isa alaihissalam, Yesus kalau di Nasrani? Fatala alaihi Ja'far sadran min kaf ha ya ain sad. Surah Maryam. Ya, Surah Maryam. Maka Ja'far mulai membaca Surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Ya, maka didengarkan oleh Najasyi. Ya. Kalau enggak salah bunyinya, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun, gitu kalau enggak salah. Ya. Tapi sampai di akhir ayat ya, tentang kisah Isa dan kisah kehamilan ibunya, atau kalau bagaimana ibunya melahirkan dan bagaimana tuduhan-tuduhan keji kaum Yahudi terhadap ibunya Isa alaihissalam. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan Raja Najasyi pun berlinang air mata mendengar ayat tersebut yang dilantunkan oleh Ja'far. Ya. Fa akhadhan Najasyu dan minal ard. Ya, maka Raja Najasyi mengambil ud, semacam kayu kecil, kayak lidi, ya, ke tanah. Faqal ma zada Isa ala hadha wala mithl al-ud. Nah. Ya, kemudian Najasyi menyatakan, ya, tidak ada perbedaan tentang Nabi Isa seperti yang kau katakan, hanya sedikit aja perbedaannya, seperti ud ini, seperti batang lidi yang kecil ini. Nah, fata'ab ya, fatana kharat batarik watuhu haulahu. Maka para segenap penghuni istana, pembesar-pembesar kerajaan Najasyi merasa lega yang ada di sekitarnya. Waqal inna khartum wa inna khartum. Ini maknanya apa ya? Inna khartum. Anna khar yakunu bil anf, gitu. Jika kalian masuk, jika kalian masuk, ya, tidaklah kalian masuk. Inna khartum, tidaklah kalian masuk. Kemudian beliau berkata, idhabu fa antum suyum. Masuk, keluarlah, pergilah kalian. Ya. Fa antum suyumun bi ardi. Pergilah kalian, kalian suyum, tulaqa. Kalian bebas di negeriku ini, kata Habasyi, kata Raja Najasyi. Ya, man sabbakum ghurrima, siapa yang mencelak kalian dia akan didenda. Wasyum bilisanihim al-aminun. Masyaallah. Ya. Kalian bebas dengan lisan mereka. Suyum, maka bebasnya kaum muslimin dengan ucapan mereka dalam keadaan aman. Wa qala li rasulain, maka Raja Najasyi berkata kepada dua utusan Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya, law ataitumuni dabaran min ad-dahab, ya, ay yaqul jabalan min dahab, seandainya kalian memberikan kepadaku segunung emas sekalipun, ma aslamtuhum ilaikuma. Saya tidak akan menyerahkan mereka kaum muslimin yang hijrah kepada kalian berdua. Masyaallah. Summa amara faruddat alaihima ahadayhum. Kemudian Raja Najasyi memerintahkan agar dikembalikan hadiah-hadiah yang dibawa oleh utusan Quraisy, dibawa dikembalikan kepada mereka berdua. Waraja'a maqbuhin. Mereka akhirnya pulang berdua kembali ke Mekah dalam keadaan maqbuhin. Maqbuhain. Karena berdua ya, bukan jamak ya. Hal dia kan. Maqbuhain. Maqbuh ya, si maf'ul qabah. Artinya dalam keadaan buruk, dalam keadaan kecewa. Perasaan kecewa sekali. Nah. Tsumma aslama Hamzah. Ini sudah dibaca belum? Hah? Belum. Ya, sudah dibaca sini. Ikrit, baca ikrit. Tsumma aslama Hamzah wa jama'atun kasiruna. Falamma ra'at Quraisyu anna amra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'at Quraisyun anna amra Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya'lu wal umuru. Itu masih ma'tuf ya. Wal umuru. Tatazayadu. Terus ajma'u ala an yata'aqadu ala bani Hasimin wa bani Muttalibi alla yubayyi'uhum wala yunakihuhum wala yukallimuhum wala yujalisuhum hatta yusallimu ilayhim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa katabu bidhalika sahifatan wa'allakuha fi sabil ka'bati wa katabaha ba'id ibn Amir ibn Hasim pada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashullat yadahu. Shullat itu apa? Dibuat sakit, dicacat, dilumpuhkan ya dulu. Terus farhazu mu'min farhazu mu'minahum mu'minuhum wa kafiruhum ila syi'bi ila abalah bin nah fa innahu zahiru quraishan alaihim wadhalika sittatu sab'in wadhalika sanata sab'in minal bi'sati wabaku mahbusina mudayyiqan alaihim jiddan. Mudayyiq, bukan mudayyiq, isim maf'ul lah. Mudayyiqan. Ya, disempitkan, bukan yang menyempitkan. Kalau mudayyiq, dia menyempitkan. Terus? Jiddan. Nahu salasu. Nahwa salasi sinina hatta salajuhdu. Al-jahdu. Wasumi'a aswatu syakbi. Syakbi. Wahunaka amalu Abu Talibin. Wahunaka amila Abu Talibin. Amila. Amalu Abu. Amila. Filmadi. Amila Abu Talibin qasidatahu Allamiyatu. Alamiyata wa Quraishun baina radin wa karihin fasa'a fi taqdoha ba'du man kana karihan laha wa atla Allahu rasulahu ala amri sahifatihi wa annahu sallatu alaiha al-aradah. Fa'akalat ma fiha min qati'atin wa zulmin illa zikrullahi mustasna mansub wujuban illa zikrullahi azza wa jalla fa'akbaru bidhalika ammuhu. Faqaraja ila Quraisyin wa akhbarahum wa qala in kana kaliban qalaina bainakum wa bainahu wa in kana sadiqan raja'tum qalu ansofta fa anzaluha falamma ra'au al-amru kadzalika ra'au al-amra kadzalika wazdadu kufran ila kufrihim. Nah, ayat berikutnya hasbuk ya. Tsumma aslama hamzatu wa jama'atun katsirun. Ya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib dan sekelompok jamaah orang-orang Mekah aslam. Mereka masuk Islam. Ya. Ini tambah berat ini orang musyrikin Quraisy melihatnya nih. Wow. Nah. Ini Hamzah paman Nabi. Hamzah itu terkenal orang yang kuat, pemberani. Ya. Maka bertambah pula kekuatan kaum muslimin. Nah. Ya. Terlebih lagi Umar pun masuk Islam. Ya. Maka ketika kedua orang ini radhiyallahu anhum, Umar dan Hamzah masuk Islam, bertambah kekuatan kaum muslimin di Mekah. Nah, namun musyrikin semakin khawatir dan semakin membuat makar. Falamma ra'at Quraisyun anna amra Rasulillah sallam ya'lu fil mudhari. Maka ketika kaum Quraisy ya, mereka melihat bahwasanya perkara dakwah Rasulullah sallam semakin ya'lu, semakin tinggi. Wal umura tazayyadu, dan perkara ini semakin membesar, semakin berkembang. Ajma'u, maka musyrikin Quraisy bersepakat. Ala an yata'aqadu ala Bani Hashim. Mereka bersepakat untuk saling mengikat janji. Ya, memboikot Bani Hashim wa Bani Muttalib. Ini dua kabilah yang melindungi Rasulullah SAW. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya, Abu Lahab padahal juga dari situ kan, pamannya Rasul, ya berarti dari Bani Muttalib. Ya, apa perjanjiannya, pemboikotannya? Alla yubayyi'uhum, supaya musyrikin Quraisy yang lain tidak berjual beli kepada dua kabilah ini. Wala yunakihuhum, jangan menikah dengan mereka. Wala yukallimuhum, jangan berbicara pada mereka. Wah, habis ditahdir ini, dihajar ini. Wala yujalisuhum, jangan bergaul, bermajlis dengan mereka. Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka, Bani Hashim dan Bani Muttalib, menyerahkan kepada musyrikin, menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Berat ini ya. Wa katabu bidzalika sahifatan mu'allaquha fi saqfil ka'bati. Ya. Dan mereka musyrikin Quraisy. Ya. Mereka menulis sahifah, sebuah lembaran kertas yang isinya isi pemboikotan dan segala macam. Ya, persyaratan kalau enggak mau diboikot serahkan ya Rasulullah kepada mereka. Wa allaquha fi saqfil Ka'bah. Mereka menggantungkannya di atap Ka'bah. Yuqalu katabaha. Ya, ada yang dikatakan ya, yang menulisnya adalah ya Baghidu Ibnu Amir Ibnu Hisyam. Ya. Ibnu Hasyim. Ya. Yang menulisnya adalah Baghid Ibnu Amir Ibnu Hisyam. Namanya Baghid yang nulis. Hah? Apa? Bagin, iya. Kenapa terus Ramon? Bagin ibnu Amir ibnu Hashim. Pada alaihi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW da'a alaihi berarti mendoakan kebaikan atau keburukan? Keburukan. Kalau da'a lahu, kebaikan. Maka Rasulullah SAW mendoakan keburukan untuknya si Baghid bin Amir bin Hisham. Fasyulat yaduhu. Akhirnya tangannya pun yang nulis itu dilumpuhkan. Fanhazu mu'minuhum wa kafiruhum ila syi'ib. Ya, barakallahu fikum. Maka kaum muslimin apa Bani Muttalib dan Bani Hashim, ya baik yang mukminnya maupun yang kafirnya, mereka ya sudah mengasingkan diri ke daerah namanya Syi'ib. Syi'ib, baik yang mukmin maupun yang kafir. Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, ya bin Abdi Manaf, ke daerah namanya Syi'ib. Ya, mereka tetap tinggal di sana dalam keadaan tertahan. Ya, mukminnya maupun kafirnya. Nah, tapi mereka rela di situ. Ya. Kenapa? Karena musyrikin Quraisy itu zalim. Musyrikin Quraisy itu zalim. Yang enggak ikut-ikut tetap dizalimi oleh mereka. Ya, kafirnya Bani, ini yang kafir nih. Kafirnya Bani Muttalib maupun kafirnya apa? Bani Hashim. Padahal kan enggak ikut-ikut, tetap juga. Nah, itu. Nah, itu kalau ada orang yang musuhi ya, seseorang kemudian diikut-ikutan musuhin kaumnya. Nah, itu punya salaf itu. Salaf siapa? Musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy. Nah, dia ribut sama orang Jawa misalkan. Langsung benci Jawa, diboikot semua Jawa. Nah, ini punya salaf musyrikin Quraisy. Jelek salafnya. Ya, bisa salaf. Taib. Illa Abu Lahab. Nah, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab kan pentolan. Nah, pentolan musyrikin. Ya, enggak diboikot sama musyrik, orang dia pentolannya. Nah, ya. Taib. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak. Ya. Karena ia pembesar Quraisy saat itu. Zahiru Quraisy. Zahara Quraisyan ala Rasul. Pada beliau pamannya kan. Nah, paman durhaka ini. Ya, paman durhaka ya Abu Lahab. Ya. Wadhalika sanata sab'in min al-bi'tsah. Itu tahun ketujuh dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa yaqulun wa baqu al mahsubin mudayyaqan alaihim jiddan nahwa salasi sinina. Keadaan mereka tertahan demikian dalam keadaan disempitkan. Mudayyaqan dalam keadaan mereka ya. Terjepit sekali selama kurang lebih 3 tahun. Hatta balaghahum al-jahlu. Terjepit selama 3 tahun demikian semuanya. Hingga akhirnya sampai kepada mereka ya. Takdir Allah yang menghentikan hal ini, wasmi'a aswatu sibyanihim. Ya, dan dengarlah suara tangisan anak-anak mereka bilbuka min wara'i syi'ib, ya, tangisan ya dari arah syi'ib ketika menderita kelaparan, sakit dan yang lainnya. Maka sebagian musyrikin Quraisy ada yang enggak tega karena itu kerabat mereka juga, mereka tahu ini kafir juga ya, mereka enggak tega juga akhirnya. Wa hunaka amila Abu Thalib qasidatahu alamiyah ya. Maka saat itu Abu Thalib melantunkan qasidah ya, yang ya apa qasidahnya apa ya, walamma ra'aitul qauma la wudda fihim wa qad qata'u kullal ura wal wasail. Pokoknya lamiah. Nanti qasidahnya itu di akhirnya huruf lam-lam semua. Qasidah lamiah, qasidah yang ujungnya itu diakhiri oleh huruf lam. Sama kayak qasidah nuniyah Ibnu Qayyim. Diakhiri oleh huruf nun semua. Ini lamiah qasidahnya Abu Thalib. Jazallahu anna abada syamsin wa nawfala uqubatasy syarr syarri ajilan ghairu jili walamma ra'aitul qauma la wudda fihim wa qad qata'u kullal ura wal wasaili. Lam-lam semua itu kan lamiah. Ya, maka ketika aku melihat suatu kaum yang tidak ada kasih sayang di tengah mereka, qad qata'u, mereka telah memboikot kullal ura wal wasaili, memboikot semua sarana untuk mendapatkan makan dan seterusnya. Sampai akhirnya saya enggak hafal ya, ada ini di kitab-kitab sirah ya, silakan di kitab-kitab sirah yang dibawakan oleh para ulama mengenai qasidahnya Abu Thalib yang menyentuh hati musyrikin Quraisy. Akhirnya musyrikin Quraisy iba ya. Taib. Wa Quraisyun baina radin wa karihin. Sedangkan Quraisy saat itu bimbang ya, antara ridho atau benci terhadap hal tersebut. Nah, ya, mereka bimbang akhirnya. Wah, ini gimana, kasihan ini, kata mereka. Ya. Taib. Fasa'a an-naqdiha ba'du man kana karihan laha. Nah, itu jam berapa ini? Sebagian orang yang membenci pemboikotan ini berupaya untuk membatalkan pemboikotan ini karena enggak tega, enggak suka kayak begini. Ya, wa atla Allahu rasulahu ala amri sahibatihi. Maka Allah memberitahukan, tentunya lewat perantara Jibril, memberitahukan kepada rasulnya tentang perkara perihal sahibah, kesepakatan yang mereka pasang di mana? Di dinding Ka'bah, di atap Ka'bah. Wa annahu sallata 'alaiha al-aradah, bahwa sahifah, lembaran kertas itu sudah habis disikat ya oleh aradah, rayap, fa'akalat ma fiha, maka rayap ini memakan semua isi dari min qati'atin, ya isi dari potongan aradah, apa namanya, sahifah, lembaran kertas tadi, perjanjian tadi. Wa zulmin, dan kezaliman, illa dikra Allahi Azza wa Jal, kecuali nama Allah Azza wa Jal. Fa akhbara bidhalika ammah. Ya, maka Rasulullah menyampaikan hal itu kepada pamannya. Ya, fa kharaja ila Quraisy wa akhbarahum. Ya, maka beliau pun keluar ke Quraisy, Abu Thalib ini maksudnya, dan menyampaikan kepada mereka bahwasanya itu sahifahnya itu sudah hancur. Nah, lihat aja kalau enggak percaya, gitu kurang lebih. Wa qala in kana kadiban khallaina bainakum wa bainah wa in kana sadiqan raja'tum. Ya. Abu Thalib berkata, jika ia bohong, aku akan biarkan apa yang akan kalian lakukan terhadapnya. In kana kadiban, kalau dia bohong, ya, mengenai sahifah kalian ini sudah hancur, padahal kan Rasulullah di mana? Di syib, udah diisolasi, apa namanya, di boikot, nggak mungkin masuk ke Ka'bah. Nah, kalau dia bohong, khallaina bainakum wa bainah, kami akan biarkan antara kalian dan dia, terserah mau sana mau diapain. Wainkan sadiqan, tapi kalau dia jujur benar, raja'tu, kalian mesti kembali. Qalu ansafta fa anzaluha falamma ra'aw al amra kadzalik izdadu kufran ila kufrihim. Semakin kafir. Ya. Maka ya, mereka berkata kepada Abu Thalib, ya. Okey, kamu telah berbuat insaf, wahai Abu Thalib, berbuat adil. Maka mereka menurunkan sahifah tadi dari atap Ka'bah. Ya, benar gak? Ini dimakan rayap, kecuali nama Allah aja. Nah, maka ketika melihat perkaranya memang demikian, ya, memang benar sahifah mereka sudah termakan rayap kecuali nama Allah, izdadu kufran ila kufrihim. Ternyata mereka semakin kafir, semakin kafir, tidak beriman. Nah, cukup ya singkatnya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di hari Senin. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.